Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah kita sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita lewati dengan Syawal, dan sekarang kita masuk di bulan haram, Syahrul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah berperang padanya, itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya akan bawakan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan luasnya rahmat Allah yang kita harus berusaha untuk mengerjakannya. Saya bawakan dalam buku saya Amalan Sunnah Setahun, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, if'alul khaira dahrakum wa ta'arradu linafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wasallallaha ay yastura auratikum wa yu'ammina rawatikum. Kata Nabi SAW, if'alul khaira dahrakum, kerjakanlah oleh kalian seluruh kebaikan sepanjang tahun. Jadi bukan hanya Ramadan saja, bukan Syawal, tapi sepanjang tahun berbuat kebaikan. Wa ta'arradu linafahati rahmatillah, dan persiapkanlah diri kalian untuk menerima limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi, karena sungguhnya Allah memiliki limpahan rahmat. Yusibu biha man yasha'u min ibadihi, sesungguhnya Allah memiliki limpahan rahmatnya yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wasallallaha ayastur auratikum, dan dalah kalian minta kepada Allah agar Allah menutupi aurat kalian. Wa yu'ammina rawatikum, dan memberikan rasa aman dari ketakutan kalian. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah di juz yang keempat. Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berbuat kebaikan sepanjang tahun. Jadi bukan hanya Ramadan saja, bukan hanya Syawal saja. Sekarang kita berada di awal Dzulqa'dah, di bulan-bulan haram. Maka kerjakan kebaikan. If'al khaira dahrakum. Kerjakanlah kebaikan sepanjang tahun. Apa aja? Salat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, atau apa saja. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada makhluk. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu kerjakan sepanjang tahun. Ya, tidak hanya dibatasi Ramadan atau Syawal atau yang lainnya, sepanjang tahun. Kemudian disuruh kita oleh Rasulullah SAW, wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, dan dalam kalian mencari rahmat Allah, karena kita sangat butuh kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon kepada Allah limpahan rahmat Allah yang sangat luas. Kemudian fa inna lillahi nafahat min rahmatihi, sesungguhnya Allah memiliki limpahan rahmatnya, yusibu biha man yasha min ibadihi, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi terus kita minta kepada Allah agar kita dilimpahkan rahmatnya. Maka di antara doa Nabi, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau karuniamu dan rahmatmu, karena tidak ada yang memiliki kecuali Engkau ya Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Kemudian wasallallahu ayastura auratikum, dan mintalah kepada Allah agar Allah menutupi aurat kalian, wa yu'ammina rawatikum, dan Allah memberikan rasa aman dari ketakutan kalian, karena manusia selalu dibisiki oleh syaitan untuk selalu takut, ada masalah takut, ada ini yang takut terus. Maka minta kepada Allah agar diberikan rasa aman dan rasa takut. Orang beriman tidak boleh takut, dan Nabi berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Ikhwan fil din, jazakumullah. Untuk syahrul hurum atau bulan-bulan diharamkan, itu Allah sebutkan ada empat dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-din qayyim fala tadrimu fiina anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Artinya dilarang orang berperang pada 4 bulan itu. Yang demikian adalah agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan itu. Ini dasarnya Al-Quran surah Taubah ayat 36. Kemudian juga dasarnya hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab syahr mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya masa itu berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu terdiri 12 bulan, yang di antara terdapat 4 bulan yang haram. 3 bulan berurutan yaitu Dzulqa'dah, yang sekarang ini kita masuk di awal Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu lagi yaitu bulan Rajab, itu bulannya suku mudhar yang terletak di antara bulan Jumada Ats-Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Kenapa disebutkan tentang mudhar oleh Rasulullah SAW? Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa suku Mudarlah yang memperkenalkan bulan Rajab hingga dapat dikenal sampai saat ini. Itu dalam syarah Sahih Muslim. Adapun amalan di bulan Dzulqa'dah, enggak ada amalan yang khusus. Enggak ada. Cuma ada riwayat Nabi melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah, tapi bukan satu ketentuan atau mengkhususkan, bukan. Artinya amal-amal saleh kita lakukan di bulan haram ini sebagaimana bulan-bulan yang lain. Cuma yang penting yang untuk perhatikan di sini, bahwa di bulan haram itu diingatkan jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa di bulan-bulan haram itu ketika orang berbuat maksiat dilipat gandakan dosanya, artinya azabnya dilipat gandakan. Itu pendapat sebagian ulama berkaitan dengan Asyhurul Hurum. Tapi kita berusaha untuk melaksanakan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Apakah puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, sedekah atau yang lainnya. Sebab Nabi menyebutkan if'al khaira dahrakum, lakukanlah perbuatan baik sepanjang tahun. Ini diantaranya yang perlu saya sampaikan, bahwa kita berusaha untuk melakukan amal-amal soleh sepanjang tahun. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir pembahasan kita tentang Ahlussunnah Ahlul Wasat. Terakhir pembahasan kita bahwa Ahlussunnah adalah Ahlul Wasat. Poin yang ke-41. Kita baru bahas poin yang pertama. Jadi Ahlul Wasat dibahas oleh para ulama, diantaranya yang saya nukil ini dari Al-Aqidah Al-Wasatiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia membawakan 5 diantara contoh wasatnya Ahlussunnah. Yang pertama yang sudah kita bahas, bahwa Ahlussunnah pertengahan dalam masalah sifat Allah antara golongan Jahmiyah dan Musyabbihah. Yang kedua, Ahlussunnah pertengahan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah af'alul ibad, perbuatan hamba. Yang ketiga, mereka Ahlussunnah pertengahan dalam masalah ancaman Allah antara Murji'ah dan aliran Wa'idiyah dari kalangan Qadariyah dan selain mereka. Yang keempat, Ahlussunnah pertengahan dalam nama-nama iman dan agama, atau dengan istilah yang lain yaitu asma wal ahkam, dalam masalah nama dan hukum. Yang kelima, Ahlussunnah pertengahan antara golongan Rafidah dan Khawarij dalam masalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Poin yang pertama sudah kita bahas. Sekarang kita masuk yang kedua. Tentang Ahlussunnah Al-Wasat, itu pertengahan. Yang kedua, Ahlussunnah pertengahan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah pada masalah af'alul ibad, perbuatan hamba. Ini sebenarnya juga sudah kita bahas dalam Al-Qadha' wal-Qadar di poin yang ke-40. Jadi Ahlussunnah pertengahan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah perbuatan hamba. Jabariyah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah, berasal dari kata jabr, artinya paksaan, dan mereka mempunyai pandangan bahwa manusia dalam segala perbuatan, gerak-gerik dan tingkah lakunya adalah dipaksa, tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan. Mereka menafikan perbuatan hamba secara hakikat dan menyandarkannya kepada Allah. Termasuk dalam aliran ini Jahmiyah, mereka berpandangan seperti itu. Menurut Syahrastani, bahwa Jabariyah adalah 2 golongan. Yang pertama Jabariyah Khalisah, yang kedua Jabariyah Mutawassithah. Kemudian Qadariyah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah, berasal dari kata qadar, artinya ketentuan ilahi, Aliran ini tidak mengakui adanya qadar tersebut dan mengatakan manusialah yang menentukan nasibnya sendiri dan dialah yang membuat perbuatannya terlepas dari qadrat dan iradat ilahi. Termasuk dalam aliran ini adalah Mu'tazilah yang juga memiliki pandangan yang sama. Jadi berkaitan dengan perbuatan hamba, kalau Jabariyah menganggap manusia ini majbur, dipaksa. Artinya apa aja yang dilakukan, apakah itu perbuatan baik atau buruk, bahwa dia majbur, dipaksa oleh Allah. Ini enggak benar. Sebab manusia punya kehendak, manusia punya keinginan, tapi kehendak dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jabariyah ini majbur mengatakan bahwa dia dipaksa oleh Allah. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Dia mengatakan bahwasanya manusia itu seperti daun yang diterpa oleh angin, kemana aja. Dan ini enggak benar. Yang kedua, yang sesat lagi, Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan makhluk yang menentukan, yang berbuat dia sendiri. Dengan dasar ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surah As-Saffat ayat 96. Jadi Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Kemudian yang kedua, yang melaksanakan perbuatan tersebut adalah hamba itu sendiri. Ketika dia melaksanakan sholat, dia sendiri melakukan. Puasa, ketika dia bersedekah, ketika dia menyuruh yang ma'ruf, ketika dia berbuat dosa, umpamanya dia mencaci maki, berbuat dosa, atau dia minum khamr, atau dia berzina, yang melakukan perbuatan itu dia sendiri. Hamba itu sendiri melakukan. Meskipun semua perangkat dari dirinya, Allah yang menciptakan semuanya, sifat-sifatnya semua Allah yang menciptakan, tapi ketika melakukan perbuatan itu, yang melakukan hamba itu sendiri. Apakah itu perbuatan baik atau buruk? Maka dia dibalas sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, baik atau buruk. Jadi ini pandangan sunnah. Yang melaksanakan perbuatan itu adalah hamba itu sendiri. Yang ketiga, seorang hamba mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk melaksanakan perbuatannya secara hakiki dan mempunyai pengaruh atas terjadinya perbuatan itu. Dan Allah lah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi seorang hamba mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perbuatan secara hakiki dan mempunyai pengaruh atas terjadinya perbuatan itu. Dan Allah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini pandangan Ahlussunnah. Dan ini sudah kita bahas. Artinya seorang hamba punya kehendak, punya kemampuan, punya keinginan, tapi kehendak keinginan mereka tidak lepas dari kehendak keinginan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak akan berkehendak sampai yang dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah yang wafat tahun 449 Hijriah, di situ ada kesalahan 499 di situ. Yang benar 449 Hijriah. Ia berkata, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah keyakinan bahwa perbuatan hamba adalah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, dan mereka tidak ada yang membantah serta tidak ada keraguan sedikit pun. Sebaliknya, mereka menganggap orang yang mengingkari dan tidak menerima kenyataan itu sebagai orang menyimpang dari petunjuk dan kebenaran. Jadi perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan perbuatan hamba itu. Tetapi yang melakukan perbuatan itu, ketika dia melakukan perbuatan baik atau buruk, hamba itu sendiri. Maka dia dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Karena ini sudah kita bahas di dalam Al-Qadha wal-Qadar di poin yang ke-40. Mereka Ahlussunnah pertengahan dalam masalah ancaman Allah antara Murji'ah dan aliran Wa'idiyah dari kalangan Qadariyah dan selain mereka. Jadi mereka Ahlussunnah pertengahan dalam masalah ancaman Allah. Jadi menurut mereka bahwa Allah ini mengancam orang yang berbuat dosa besar dengan hukuman neraka. Maka harus terlaksana karena Allah tidak menyalahi janjinya. Ini bagi Wa'idiyah. Adapun Murji'ah tidak. Murji'ah itu ini aliran sesat, maka saya sebutkan di sini Murji'ah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Berasal dari kata irja yang berarti pengakhiran, sebab mereka mengakhirkan atau memisahkan amal dari iman. Mereka mengatakan satu dosa tidak membahayakan selama ada iman, sebagaimana satu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Menurut mereka amal tidak termasuk dalam kriteria iman, serta iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini sesat ini. Ini aliran Murji'ah. Jadi bagi Murji'ah, orang yang berbuat dosa itu gak apa-apa. Menurut Murji'ah, selama orang itu ada iman, perbuatan dosa apa saja tidak berpengaruh dengan iman. Berarti di sini Murji'ah ini menganjurkan apa? Berbuat dosa dan maksiat. Ini sesat Murji'ah ini. Dan dia mengatakan bahwasanya amal itu tidak masuk daripada iman. Ini Murji'ah. Amal tidak masuk dari bagian iman. Sedangkan Ahlussunnah bahwa amal itu termasuk rukun yang besar dalam masalah iman, amal itu. Jadi bagi Murji'ah amal itu tidak termasuk dari bagian iman. Kemudian iman itu menurut mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi pokoknya di sini ada tiga poinnya. Yang pertama, bahwa amal tidak termasuk dari iman. Ini Murji'ah ini, aliran sesat Murji'ah, bahwa amal tidak termasuk daripada iman. Yang kedua, satu dosa itu tidak membahayakan selama masih ada iman. Satu dosa itu menurut mereka tidak berbahaya selama masih ada iman. Kemudian yang ketiga, bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini semuanya kesesatan ini. Ini aliran Murji'ah. Nah, terkadang kalimat atau aliran ini disebatkan kepada ulama Ahlussunnah. Ya. Oleh siapa? Oleh takfiriyun, orang-orang yang gampang mengkafirkan. Padahal ini jelas nih bahwa beda jauh antara Murji'ah dengan Ahlussunnah. Beda jauh. Sebab menurut Ahlussunnah bahwa amal masuk dari bagian dari iman. Kemudian Ahlussunnah bahwa dosa itu membahayakan iman seseorang. Tentu nanti kita akan bahas berkaitan dengan prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman di poin yang ke-42 ini pembahasan. Kemudian juga menurut Ahlussunnah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Jadi beda antara Murji'ah dengan Ahlussunnah. Tapi kadang-kadang disematkan Murji'ah ini kepada ulama Ahlussunnah. Sebagaimana sudah kita bahas di poin yang pertama, ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah menurut apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, tetapkanlah Rasulullah SAW dengan tidak mengingkari tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan tidak mentakwil dan tidak menanyakan tentang kaifiatnya, dituduh kita itu sebagai apa? Musyabbiha atau mujassima, seperti tokoh-tokoh al-bid'ah sekarang ini nuduh kita sebagai mujassima. Ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah, ketika kita menetapkan bahwa Allah itu di atas arsy, bahwa Allah itu mempunyai wajah, Allah punya tangan dan yang lainnya, mereka mengatakan kita ini musyabbiha, mujassima. Padahal tidak, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Dan tidak boleh menyangkal tentang bagaimana. Ini sudah kita bahas. Tapi tetap aja mereka yang nuduh kita musyabbiha, mujassima. Sama juga dengan ulama Ahlussunnah yang menjelaskan masalah-masalah yang penting, dituduh ulama ini murji'ah. Oleh siapa? Oleh takfiriyun. Pokok yang besar ya, yang mereka tuduh kepada Syekh Al-Albani rahimahullah berkaitan dengan masalah yang pertama, bahwa orang yang dia tidak sholat itu tidak dikafirkan. Dia tidak sholat, dia orang Islam, dia enggak sholat, tidak dikafirkan. Meskipun sebagian ulama mengkafirkan. Ketika Syekh Al-Albani tidak mengkafirkan, dituduh apa? Murji'ah. Padahal nas menyebutkan demikian. Gitu. Artinya jelas orang yang meninggalkan sholat, dia tidak sholat, dia orang Islam, meninggalkan sholat, dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang paling besar. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh Syekhul Islam. Dosa besar yang paling besar. Tapi mengatakan dia kafir, ini perlu kepada apa? Dalil. Meskipun ada beberapa riwayat, tapi tidak menyebutkan bahwa kalau dia meninggalkan sholat itu kemudian keluar dari Islam, perlu kepada rincian. Satu sholat, dua sholat, satu hari, seminggu, itu kan perlu rincian. Ada gak dalilnya? Sekarang umpamanya orang meninggalkan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat satu kali subuh, kafir. Kalau dia sholat duhur lagi, apa dia syahadat lagi? Satu kali, dua kali, itu kan perlu rincian, perlu dalil. Kalau gak ada dalil, kita jangan mengkafirkan. Nah, ketika Syekh Al-Albani tidak mengkafirkan, nah itu tuduh apa? Murji'ah. Yang kedua, yang pokok, itu berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Allah, wajib, kita wajib melaksanakan. Nas mengatakan wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka dia kafir. Tapi penjelasan Ibnu Abbas dan juga yang lainnya, Imam Taus dan yang lainnya, ketika menyebutkan kafir di sini, mereka menyebutkan apa? Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kufrun, enggak langsung dikatakan kafir, melihat kepada penguasanya yang berhukum itu. Itu penjelasan ulama Ahlussunnah. Jadi harus rinci, ketika Syekh Al-Albani tidak mengkafirkan, tidak langsung mengkafirkan, tapi perlu rincian bagaimana hakim itu. Dan ada di sini, di buku ini ada pembahasannya. Nah, ketika tidak mengkafirkan, dikatakan apa? Murji'ah. Itu dua pokok yang mereka terus menuduh Syekh Al-Albani dan juga muridnya sebagai murji'ah. Ya, beda jauh antara murji'ah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab firq, kitab-kitab firqah-firqah yang sesat dengan ulama yang tidak mengkafirkan. Kalau enggak mengkafirkan karena dasar, ada dalil, ada keterangan dan ada rincian dari penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para mufassirin tentang ayat itu. Jadi ini termasuk gegabah mengatakan murji'ah kepada ulama Ahlussunnah. Ini takfirin, takfirin orang-orang hizbi yang pertama kali menuduh Ahlussunnah ini dengan murji'ah. Kita lanjutkan. Jadi Ahlussunnah pertengahan antara masalah ancaman Allah, antara murji'ah dan wa'idiyah. Bagi murji'ah itu tidak ada ancaman Allah, bagi murji'ah gitu. Kenapa? Dosa tidak membahayakan iman. Ini sesat. Beda lagi dengan wa'idiyah. Wa'idiyah ini adalah sesat dan termasuk al-bid'ah, berasal dari kata wa'id yang berarti ancaman. Mereka berpendapat bahwa Allah harus melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar, apabila ia wafat tanpa bertaubat, maka ia akan kekal dalam neraka sebagaimana yang diancamkan oleh Allah terhadap mereka, sebab Allah tidak menyalahi janjinya. Kata mereka, inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi mereka berpendapat Allah harus melaksanakan ancamannya, jadi mengharuskan kepada Allah. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar apabila ia wafat tanpa bertobat kekal dalam neraka. Ini pendapatnya Wa'idiyah, pendapatnya Qadariyah, pendapatnya Khawarij, dan juga pendapatnya Mu'tazilah. Terkumpul itu semuanya di situ. Karena bagi Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar, kalau dia tidak taubat dan dia mati dalam keadaan tidak taubat, tempatnya kekal dalam neraka. Ini menurut Khawarij, Mu'tazilah, dan Qadariyah. Ini pendapatnya Wa'idiyah. Sedangkan pandangan Ahlussunnah, untuk melihat di bawahnya, pandangan Ahlussunnah bahwasanya seorang muslim yang berbuat dosa besar akan mendapat ancaman dengan neraka apabila ia tidak bertobat. Jika Allah mengendaki Allah akan mengampuninya, dan jika Allah mengendaki Allah akan menyiksanya dalam neraka, tetapi dia tidak kekal dalam neraka sesuai dengan nas Al-Quran. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang berbuat dosa besar, apakah dia minum khamar, apakah dia berzina, atau dia durhaka, atau yang lainnya, kemudian dia mati dan kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, mati dengan Allah, maka dia tahtal masyiah. Ini dia tidak berbuat syirik, tidak berbuat dosa besar selain syirik, dia mati dengan tidak bertaubat, maka ini diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Artinya Allah mengampuni selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi berkaitan orang yang berbuat dosa besar, kalau dia meninggal dunia, maka ini terserah kepada Allah. Kalau Allah mau ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa. Tapi ketika Allah siksa mereka dalam neraka, kekal atau tidak? Tidak. Karena mereka muslim. Kita bicara ini orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini berkaitan dengan wa'id. Betul Allah ancam orang yang berbuat dosa ini, diancam neraka. Orang yang kan banyak ayatnya, banyak juga hadis. Orang yang durhaka diancam dengan neraka. Orang yang tidak pakai jilbab diancam dengan neraka. Orang yang riba diancam dengan, banyak sekali nas, baik Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Tapi itu bentuknya ancaman. Soal ancaman itu kena kepada orang itu tergantung kepada siapa? Tergantung kepada siapa? Kehendak Allah SWT. Kalau menyebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya tergantung dari masyiatullah, kehendak Allah. Kenapa harus dipaksakan wa'id itu, ancaman itu harus dilaksanakan? Ini pendapat yang sesat dari wa'idiyah, dari Khawarij, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Kita masuk yang keempat. Ahlussunnah pertengahan dalam masalah nama-nama dan iman, atau dengan istilah yang lain, wasatiyatuhum fil asma wal ahkam. Ahlussunnah pertengahan dalam masalah nama dan hukum, ternama iman dan agama, antara golongan Haruriyah dan Mu'tazilah, antara Murji'ah dan Jahmiyah. Maksudnya asma itu nama-nama seperti mukmin, muslim, munafik, fasik, kafir, itu namanya asma, nama-nama. Arti pertengahan adalah nama-nama iman. Kalau ahkam, yaitu apa yang timbul dari nama-nama itu, apakah itu dapat ganjaran atau siksaan. Jadi al-ahkam ma yatarattab ala hadhihi al-asma min al-thawab wal iqab. Haruriyah adalah yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah, berasal dari kata Harura, yaitu satu tempat di dekat Kufah. Haruriyah termasuk salah satu sekte dalam aliran Khawarij. Jadi Haruriyah dan Mu'tazilah maksudnya Khawarij dan Mu'tazilah. Ini satu pendapatnya mereka dalam masalah nama, dan juga nanti ada perbedaan sedikit antara Khawarij dan Mu'tazilah berkaitan dengan nama dan juga hukum. Dinamakan demikian, yaitu Haruriyah, karena di tempat itulah mereka berkumpul ketika mereka keluar atau memberontak dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Menurut mereka, pelaku dosa besar adalah kafir, dan di akhirat ia kekal dalam neraka. Ini menurut pendapatnya Khawarij. Haruriyah adalah Khawarij. Jadi menurut Khawarij bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir, di akhirat kekal dalam neraka. Kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah adalah orang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Mereka adalah pengikut Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Dikatakan Mu'tazilah karena mereka memisahkan diri, i'tizal, dari kelompok kajian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah. Atau karena mereka mengisolir diri dari pandangan sebagian besar umat Islam ketika itu dalam hal pelaku dosa besar. Karena menurut Wasil bin Atha, pelaku dosa besar berada dalam status antara iman dan kafir. Dan tidak dikatakan beriman dan tidak boleh dikatakan kafir. Atau disebut dengan istilah mereka manzila bainal manzilatain, tempat di antara dua kedudukan, tidak mukmin dan tidak kafir. Dan jika dia tidak bertaubat, maka di akhirat dia kekal dalam neraka. Jadi pendapatnya Khawarij dengan Mu'tazilah ini hampir sama. Kalau menurut Khawarij bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kafir, di akhirat kekal dalam neraka. Ini pendapat Khawarij. Kalau Mu'tazilah berpendapat orang yang berbuat dosa besar tidak kafir, tidak mukmin, manzilah min manzilatain. Itu untuk dunia. Tapi di akhirat sama dengan Khawarij. Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar, dia mati dalam keadaan berbuat dosa besar, maka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini pendapat yang sesat. Jadi mereka mempunyai pendapat bahwa itu adalah kafir. Kemudian Murjiah dan Jahmiyah, seperti yang sudah kita bahas di poin yang ketiga tentang Murjiah, Jahmiyah sama. Artinya orang yang berbuat dosa besar ya tetap mukmin. Tetap mukmin menurut mereka, tidak berkurang sedikit pun juga imannya. Karena iman enggak bertambah dan tidak berkurang menurut Murjiah. Ini sesat. Jadi mereka semua menamakannya mukmin. Bahkan mereka juga menyamakan imannya orang yang sekarang ini sama dengan imannya para sahabat. Ini Murjiah, sesat dan menyesatkan. Jadi satu kelompok, yaitu maksudnya firqah Khawarij dan Mu'tazilah, mengatakan kafir atau manzilah bin manzilatain, orang berbuat dosa besar kemudian kekal dalam neraka. Kalau kebalikannya Murjiah dan Jahmiyah, tidak apa-apa orang berbuat dosa besar, tetap aja mukmin, kamilul iman, sempurna imannya. Ini menurut siapa? Murjiah. Ini sesat. Jadi berarti katanya Murjiah ini menganjurkan orang untuk berbuat dosa besar. Ini sesat, menyesatkan. Adapun menurut Ahlussunnah, pelaku dosa besar dari kaum muslimin masih tetap disebut mukmin karena imannya. Hanya saja dia fasik karena perbuatan dosa besarnya. Perhatikan itu. Menurut Ahlussunnah, pelaku dosa besar dari kaum muslimin masih tetap disebut mukmin karena imannya. Hanya saja ia itu fasik karena perbuatan dosa besarnya. Artinya mu'min bi'imani fasiqun bi'kabiratihi. Mu'min bi'imanihi fasiqun bi'kabiratihi. Atau dikatakan ia itu mu'min yang kurang imannya, sedangkan urusan dia di akhirat apabila ia belum bertaubat. Terserah kepada Allah. Jika Allah mengendaki, Allah akan siksa sesuai dengan keadilannya. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni sesuai dengan kasih sayangnya. Ini sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau seandainya si mukmin ini atau muslim ini yang berbuat dosa besar, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kekal atau tidak? Kekal atau tidak? Tidak kekal. Selama masih ada iman seberat darah dalam hatinya, maka tidak akan kekal dalam neraka. Selama masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Ini penjelasan dari pandangan Ahlussunnah berkaitan dengan orang yang berbuat dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Ahlussunnah itu merupakan apa? Golongan yang selamat, golongan yang sayang kepada siapa? Kepada umat Islam. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa Ahlussunnah a'lamuhum bil haqqi warhamuhum bil khalqi. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Tidak gampang-gampang mengkafirkan. Sayang. Jadi bukan orang berbuat dosa besar langsung dikafirkan. Kalau dikafirkan, dia berarti udah kafir, ya berarti keluar dari Islam. Umumnya berbuat dosa besar. Umumnya orang dia, umpamanya, dia tidak sholat. Langsung dikafirkan. Dia gak subuh, dia gak sholat subuh, kafir. Kalau kafir keluar dari Islam, boleh gak orang kafir nikah dengan wanita muslimah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti bagaimana itu statusnya dia dengan istrinya? Cerai. Tapi ada gak yang cerai itu sepanjang sejarah dari zaman sahabat sampai sekarang? Ninggalkan satu sholat berarti kafir. Kalau kafir berarti cerai dengan istrinya. Iya. Kalau dua sholat begitu juga. Karena kalau dia sholat lagi apa syahadat lagi, itu bingung tuh orang-orang yang mengkafirkan orang yang sholat. Gimana? Kemudian kalau dia mati gak sholat, ada gak sepanjang sejarah boleh dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir sepanjang sejarah? Gak pernah ada. Jadi warisan juga demikian. Kalau dikatakan kafir berarti gak ada waris mewariskan dengan keluarganya. Jadi masalah-masalah yang harus dibahas. Jadi gak gampang orang mengkafirkan. Ahlussunnah sayang. Kemudian juga di akhirat, ya Allah itu maha sayang, tetap dia disiksa dengan perbuatan dosanya, tapi gak kekal dalam neraka. Kalau khawarij, mu'tazilah, takfiriun, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan itu gak ada bukti, gak ada dalil. Kita kembali kepada dalil bahwa selama dia masih seberat darah iman, tidak akan apa? Dan kekal. Dan yang antum perlu ingat lagi bahwa syafaat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada siapa? Orang berdosa besar, itu sayangnya Nabi kepada umat. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku aku akan berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Itu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Tapi kalau umatnya ini yang kita lihat dari kelompok-kelompok ini enggak sayang. Makanya kejam kepada umatnya. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Ahlussunnah juga pertengahan antara golongan Rafidhah dan Khawarij dalam masalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rafidah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah, berasal dari kata rafadah, artinya menolak. Salah sekte dalam aliran Syiah, mereka bersikap berlebihan terhadap ahli Ali dan ahlul bait, serta mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Disebut Rafidah karena mereka menolak untuk membantu serta mendukung Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib dalam masalah kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik. Sebabnya karena mereka minta kepada Zaid supaya menyatakan tidak berpihak kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, beliau menolak dan tidak mau sehingga mereka menolak untuk mendukungnya. Oleh karena itu mereka disebut dengan Rafidah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Minhaj Sunnah, begitu juga oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dalam Maqalat al-Islamiyyin. Artinya Rafidah, sebagian ulama menyebutkan Rafidah ini kafir karena dia mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga mereka ghulu kepada imam-imam mereka yang sampai mengatakan Ali itu sebagai Tuhan atau Ali sebagai Nabi dan yang lainnya. Jadi imam-imam itu punya kedudukan, kata mereka, lebih tinggi daripada para Nabi dan para Rasul. Ini sudah kafir. Mereka sebagian ulama mengkafirkan. Mereka, Rafidah ini mengkafirkan para sahabat. Begitu juga Khawarij. Khawarij adalah yang sesat dan termasuk Ahlul Bid'ah. Berasal dari kata kharaja, yang berarti keluar. Satu aliran yang menyempal dari agama Islam, dan mereka keluar dari para imam pilihan dari kaum muslimin. Bahkan aliran sesat ini mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta para pendukung keduanya. Mereka Khawarij disebut demikian karena menyatakan keluar dari kekhalifahan Ali radhiyallahu an setelah peristiwa Siffin. Prinsip Khawarij yang paling mendasar ada tiga, yang mereka telah menyimpang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Prinsipnya Khawarij ada tiga. Yang pertama, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan dua hakim radhiyallahu anhum ajma'in. Yang dimaksud dengan dua hakim adalah dua orang utusan untuk melerai perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Dari pihak Ali diutus Abu Musa al-Asy'ari, dan dari pihak Muawiyah diutus Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di antara prinsip Khawarij yang pertama, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dua hakim radhiyallahu anhuma, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan juga Amr bin As. Yang kedua, prinsip Khawarij, wajib keluar atau memberontak dari penguasa yang zalim. Bagi mereka itu harus keluar dari penguasa yang zalim. Ini juga mafsada, perbuatannya menyalahi perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Karena Nabi SAW menyuruh kita ketika kita mendapati penguasa yang zalim, disuruh oleh Nabi apa? Disuruh apa? Sabar. Dan penguasa itu yang sesudahnya mesti lebih baik atau lebih jelek? Mesti lebih jelek. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarru minhu. Dan tidak ada hari melainkan sesudahnya lebih jelek. Kalau penguasa diganti, mesti yang sudahnya lebih jelek lagi. Makanya Nabi suruh apa? Sabar kepada penguasa yang zalim. Disuruh sabar, isbiru. Kalau kalian tidak suka dengan mereka, sabar. Bukan disuruh memberontak, disuruh sabar. Dan ini pernah juga kita bahas tentang masalah ini, ketika kita membahas tentang imaratus sufaha, tentang penguasa-penguasa yang bodoh. Dan poinnya ada di buku ini, tentang bagaimana kita menghadapi penguasa yang zalim, ada di buku ini pembahasannya. Kemudian yang ketiga, pendapat Khawarij, prinsip Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir dan di akhirat kekal dalam neraka. Ini pendapatnya Khawarij. Dan ini semua tiga-tiganya pendapat yang sesat dan menyesatkan. Dan antum lihat dari ciri khawarij dan juga amalnya khawarij, itu mereka luar biasa. Sholatnya, sholat malamnya, puasanya mereka, baca Qur'annya luar biasa. Tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Dan riwayat Abu Ya'la, Nabi bersabda, "Saqra'ul Qur'an rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahm min ramiyah." Nanti akan ada orang membaca Al-Qur'an, dibaca oleh siang malam, tapi Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini khawarij. Amalnya masya Allah. Tapi mereka tidak mengikuti manhaj para sahabat. Mereka menyimpang dari manhaj para sahabat. Sesat. Makanya tentang amal-amal seseorang, betapa hebatnya, kita lihat bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya mereka. Itu harus dilihat. Itu yang paling penting. Akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana. Benar atau tidak. Jadi firqah yang pertama keluar dari umat Islam adalah khawarij. Mereka yang pertama kali mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar, dan mereka juga yang menghalalkan darah kaum muslimin dengan sebab itu. Jadi fitnahnya besar. Nanti kita akan bahas tuh di poin 76 ya, ada pembahasan tentang Ahlus Sunnah melarang memberontak pada pemerintah. Nah, di situ saya bahas tentang masalah khawarij. Jadi memberontak pada pemerintah adalah ciri khas dari khawarij dan teroris. Nabi menyebutkan, kata Nabi SAW, "Innahu yakhruju min dhi'di hadha qaumun yatluna kitab Allah rataban la yujawizu hanajram yamruquna min ad-din kama yamruqu sahm min ramiyah." Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok kaum yang membaca kitabullah secara kontinu, namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari batas-batas agama layaknya anak panah yang melesat menuju sasaran buruannya. Makanya Nabi ancam keras tentang khawarij. Kata Nabi, "Al-khawariju hum kilabun nar." Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. Dan riwayat ini sahih, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Itu di poin 76, nanti antum bisa baca. Adapun pandangan Ahlus Sunnah tentang sahabat, kan di sini saya sebutkan tentang pandangan khawarij dan rafidah. Rafidah khawarij. Adapun Ahlus Sunnah tentang sahabat ada di poin 49 di buku ini. Bahwa sahabat ini sebaik-baik makhluk sesudah para nabi dan para rasul. Sahabat sebaik-baik makhluk sesudah para nabi dan rasul. Nabi menyebutkan khairun nasi qarni, khairun nas, sebaik-baik manusia pada zamanku. Artinya sahabat ini adalah orang yang paling baik sesudah para nabi dan rasul. Enggak pernah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah akan ada lagi. Sahabat ini dengar yang terbaik. Khairun nas, khairukum, khairu ummati, sebagai umatku. Tapi kalimat khairul qurun tidak ada. Tidak ada. Yang ada khairun nas, yang ada khairu ummati, yang ada khairukum. Jadi para sahabat adalah sebaik-baik manusia yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar, beriman kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 110. Kemudian juga bahwa para sahabatlah orang-orang yang Allah redha kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah redha kepada kaum mukminin yang berbaik kepada engkau di bawah pohon. Dan Allah redha juga kepada mereka seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Kemudian juga Allah memuji mereka, para sahabat. Allah memuji para sahabat. Dan Allah menjamin mereka semuanya dengan sorga. wa kullan wa'adallahul husna, bahwa mereka semua kami jamin dengan surga. Kemudian kita enggak boleh sama sekali mencaci maki mereka, enggak boleh. Kalau seandainya mereka ada kesalahan, kekhilafan, tapi kalau kita lihat dengan kebaikannya, ya lebih banyak kebaikannya. Makanya harus dilihat itu bagaimana para sahabat imannya mereka, kemudian juga hijrahnya mereka, jihadnya mereka, sedekahnya mereka. Maka Nabi melarang kita untuk mencaci maki mereka, enggak boleh. Mencela, apalagi mengkafirkan. Untuk melihat hadisnya di halaman 408 dan 409. Di halaman 408, 409, di poin 49. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudarim wala nasifa." Janganlah kalian mencaci maki sahabatku, demi Allah yang diriku berada di tangannya, jika seandainya seorang dari kalian memberikan infak emas sebesar gunung Uhud, maka belumlah mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separohnya. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi, Ibn Abi Asim, dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan kesan di sini, jangan kami mencaci maki sahabatku. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar mencaci maki sahabat orang atau ustaz. Demi Allah, kita datang yuk ke rumah tokoh ahlul bid'ah. Kalau antum datang, dia enggak pernah berhenti. Antum datang ngasih duit, ngasih hadiah, tetap aja dia musuhin. Karena udah demikian i'tiqadnya, keyakinannya bahwa kita ini sesat menurut mereka. Dia akan berhenti dia memusuhi ahlu sunnah selama-lamanya. Kecuali kalau memang dia taubat kepada Allah, dari hatinya taubat, dia sadar, beda lagi itu. Tapi secara hukum dia seperti itu dan gak pernah berhenti. Antum melihat contoh yang pertama tadi, khawarij, ahli ibadah segala macam. Kemudian Ali bin Abi Thalib membiarkan Ali radhiyallahu anhu, gak mau memulai untuk membunuh mereka, biarkan mereka sampai mereka datang untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, memerangi, kemudian diperangi mereka semuanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itulah ahlul bid'ah. Meskipun dia ahli ibadah segala macam, tetap kalau mereka punya i'tiqad, keyakinan Ali itu kafir, mereka akan bunuh. Dan betul terbunuh Ali terakhirnya ketika sholat. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, antum perhatikan ini berbicara soal akidah, soal manhaj, yang kita bicara soal syarak akidah sunnah jamaah. Kita harus kuat belajar dan baca gitu. Bukan lihat media sosial, bukan. Bukan lihat kata orang, tapi antum pelajari akidah dengan dalilnya dari Quran sunnah al-fahmi salaf, sehingga antum tambah kuat, tambah yakin dengan akidah ini hak gitu. Ini benar gitu. Bukan lihat kepada perbuatan manusia, bukan gitu. Tapi lihat kepada akidah dan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang kafir, bagaimana sahabat bermuamalah dengan ahlul bid'ah dan yang lainnya. Itu harus betul-betul kita meyakini, memahami dengan dasar dalil dari Quran sunnah al-fahmi salaf, sehingga tambah kuat iman kita dan enggak terpengaruh dengan media yang ada sekarang ini. Ya itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.